sayang dalam hati ini. Mengapa harus ku alami? Tak sanggup ku menahan rindu. Cinta ini mengasyikkan sehingga diriku ini dilanda rinduan. Ku seret jiwa ragaku sayang, betapa setiaku oh sayang. Tak dapat ku membayangkan bila kau pulang padaku, betapa dapat kau rasakan cinta ini, oh sayangku, harus kita sama-sama jaga sebaiknya, harus kita sama jaga. Baiklah.